Konsultasi Syariah. Batas waktu suami boleh meninggalkan istrinya untuk kerja. Pertanyaan, berapa lama suami boleh meninggalkan istrinya karena suami bekerja di luar daerah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istrinya sebaik mungkin. Sebagaimana Allah memerintahkan para istri untuk mentaati suaminya sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf." Quran surat An-Nisa ayat 19. Dan bagian dari pergaulan yang baik terhadap istri adalah memberi perhatian kepada istri. Karena itu, meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama termasuk pelanggaran dalam rumah tangga karena bertentangan dengan perintah untuk mempergauli istri dengan benar. Melihat latar belakangnya, suami yang meninggalkan istrinya ada dua keadaan. Satu, meninggalkan keluarga karena udur. Udur yang dimaksud bisa bentuknya mencari nafkah atau karena kebutuhan lainnya. Dalam kondisi suami punya udur, istri tidak berhak menuntut suami untuk segera pulang atau hak melakukan hubungan badan. Ini merupakan pendapat madhab Hambali. Al-Buhuti menjelaskan, ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena udur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur, meskipun safarnya lama karena udur. Kasyaf al-Qana. Namun jika istri keberatan, dia berhak untuk mengajukan cerai. Dan suami berhak untuk melepas istrinya jika dia merasa tindakannya membahayakan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan." Karena dengan demikian, kamu menganiaya mereka. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 231. 2. Meninggalkan keluarga tanpa udur. Suami yang safar meninggalkan keluarga tanpa udur, istri boleh menuntut untuk segera kembali pulang, karena ada hak istri yang harus dipenuhi suaminya. Para ulama menyimpulkan, batas maksimalnya adalah 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, istri punya hak untuk gugat di pengadilan. Al-Buhuti mengatakan, jika suami safar tidak memiliki udur yang menghalangi dia untuk pulang, sementara dia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu istri menuntut agar suami pulang, maka wajib bagi suami untuk pulang. Kasyaf al-Qana. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya? Beliau menjawab, ada riwayat maksimal 6 bulan. Al-Mughni. Batas 6 bulan itu berdasarkan ijtihad Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, ketika malam hari Umar berkeliling kota. Tiba-tiba beliau mendengar ada seorang wanita kesepian bersyair, "Malam yang panjang namun ujungnya kelam, yang menyedihkan tak ada kekasih yang bisa kupermainkan. Demi Allah, andai bukan karena Allah yang mengawasiku, niscaya dipan-dipan ini akan bergoyang ujung-ujungnya." Umar menyadari wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Dia bersabar dan tetap menjaga kehormatannya. Seketika itu, Umar langsung mendatangi Hafsah, putri beliau. Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar untuk tidak kumpul dengan suaminya? Jawab Hafsah, 6 atau 4 bulan. Kemudian Umar berkomentar, saya tidak akan menahan pasukan lebih dari batas ini. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu Umar memerintahkan suami wanita ini untuk pulang. Dan beliau juga menetapkan bahwa pasukan maksimal boleh keluar selama 6 bulan, perjalanan berangkat 1 bulan, di lokasi perbatasan 4 bulan, dan perjalanan pulang 1 bulan. Demikian, Allahu A'lam.